Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإما سر الإخوة رحمني ورحمكم الله dalam pertemuan yang lalu sudah kita baca hadis yang ke-144. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalasan rawahu Muslimun qala an-Nawawi al-mutanatti'un al-muta'ammikun al-musaddidun fi ghairi mawdi'it tasdid. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, binasa orang yang berlebih-lebihan. Rasulullah mengucapkan halakal mutanati'un 3 kali. Telah meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullah. An-Nawawi rahimahullah menafsirkan al-mutanati'un ay al-muta'ammikuna al-musaddiduna fi ghairi mawdi'it tasdid, yaitu orang yang berlebih-lebihan dalam segala hal. Al-musaddidun, orang yang memberat-beratkan diri selain posisi yang di situ dianjurkan untuk kita bersungguh-sungguh, maka itu termasuk dalam kategori tanattu dalam Islam. Jadi dalam hadis ini Nabi melarang untuk berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam ibadah, ekstrim, melampaui batas, apakah dalam ibadah yang berupa ucapan seperti berlebihan dalam berzikir atau yang dalam bentuk perbuatan. Bahkan yang demikian ini tercela dalam seluruh urusan, dari urusan-urusan kita, baik urusan agama maupun urusan dunia, itu kalau berlebihan itu madmum, tercela dalam agama. Maka siapa yang memberat-beratkan dirinya dalam perkara yang Allah memberikan kelapangan baginya padanya, ini termasuk yang terancam dengan hadis ini. Karena siapa yang memberat-beratkan diri, Allah akan hukum dengan ditimpakan padanya kesusahan, keberatan. Berarti al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal perbuatan setiap orang. Siapa yang suka memberat-beratkan diri akan diberatkan. Siapa yang mempersusah diri akan dipersusah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-145. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الدين يسر لمن ولن يساد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبصروا واستعينوا بالغدوة والروحة وسيء من الدلجة. Rawahul Bukhariyu wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu. wagdu warohu wasayun minad duljati al-qasda al-qasda tabalugu. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya agama ini mudah. Agama itu mudah liman yassarahullah, bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Walan yusaddad dina illa ghalabah. Maka tidak akan seseorang itu mempersulit diri dalam beragama illa ghalabah, kecuali dia akan terkalahkan pasti. Menyusah-nyusahkan diri dalam menjalankan agama ini, pasti akan terkalahkan dia. Fasaddidu wa qaribu wa absiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wasai'in minad duljati. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan fasaddidu, artinya permudahlah dalam beragama. Waqaribu, artinya pilih yang dekat, bersederhanalah. Waabsiru, beri kabar gembira, jangan suka menyusahkan. Wasta'inu bil ghadwati warrawhati wasai'in minad duljati. Dan mintalah pertolongan dalam menjalankan amal ketaatan pada Allah dengan melakukan amal yang mudah di saat kita giat, apakah di waktu pagi, apakah di waktu petang, atau mungkin pada sebagian malam kita. Telah meriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan dalam satu riwayat beliau disebutkan, saddidu wa qaribu wagdu wa ruhu wa sayun minadul jati al-qasda al-qasda tabalugu. Artinya cari kemudahan dalam beragama, bila yang dekat yang mudah kamu lakukan, kerjakan di waktu pagi atau waktu petang atau pada sebagian malammu dari amal-amal ibadah yang artinya kamu ada semangat melakukannya. Al-qasda al-qasda, bersederhanalah kamu dalam melakukan amal ibadah, tabalugu, kamu akan sampai pada tujuan. Maka agama Islam itu banyak kemudahan padanya. Bahkan Islam menganjurkan umatnya untuk memilih yang mudah. Kalau kita diberi dua pilihan, maka kita dianjurkan untuk memilih yang mudah kita lakukan, tanpa menyepelekan. Karena tidaklah seorang itu berlebihan menyulit-nyulitkan diri dalam melakukan amal-amal agamanya, kecuali dia akan terkalahkan. Dalam arti dia akan segera futur, terputus dari amalnya bahkan keseluruhannya. Ini dalam segala hal. Kalau hulu demikian, maka semangat yang menggebu-gebu itu perkara yang boleh-boleh saja. Namun harus dibimbing di atas ilmu. Ini yang terpenting. Hanya mengandalkan semangat tanpa bimbingan ilmu, nanti akan terjatuh dalam sikap ekstrim dari gulu. Yang berikutnya, nanti akan terputuskan dari amal. Dia akan futur, lemah untuk melakukan bahkan seluruh amal-amal ketaatan dalam agamanya. Seorang saking semangatnya mengamalkan sunnah berlebihan, tidak pada porsi yang ditetapkan dalam syariat. Misalnya di sana ada sebuah hadis misalnya, kalau kamu berpapasan dengan saudara maka sampaikan salam. Dulu ada itu teman kita ya. Diamalkan nih. Ketemu temannya, assalamualaikum. Ketemu, assalamualaikum. Karena kan capek setiap ketemu, kisah belum lama, assalamualaikum belum. Itu termasuk dia memang bagus ingin menghidupkan sunnah ibsa'us salam. Tapi dari satu sisi itu gulu berlebihan. Seakan-akan amal ini yang paling afdol. Maka yang demikian itu juga tidak dibenarkan. Menyampaikan salam, nah, sesuai dengan batasan yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tanpa berlebihan, tanpa meremehkan. Karena dalam agama ini hukum memulai salam itu sendiri tidak wajib, menjawabnya yang wajib. Sehingga tidak boleh sampai ekstrim dalam hal-hal semacam ini. Dikhawatirkan nanti akan terputus. Sehingga Rasulullah menyatakan, saddidu, pegangi yang mudah, jalan yang benar, yang pertengahan tadi, enggak ekstrim, enggak berlebihan, ifrat tidak, tidak pula meremehkan, tafrid tidak. Kalau kita enggak bisa menunaikan satu amalan itu secara sempurna, maka kerjakan apa yang mendekati sempurna. Enggak perlu berlebihan. Enggak perlu berlebihan. Dan beri kabar gembira dengan pahala yang telah dijanjikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bagi orang yang bisa beramal secara kontinu meskipun sedikit. Karena Allah menyukai amalan hambanya yang kontinu dilakukan, dikerjakan, ditunaikan meskipun wa in qala, meskipun sedikit. Bergembira dengan pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah. Dengan tidak berlebihan tadi. Dan dalam menjalankan amal ketaatan kepada Allah, gunakan waktu giatmu, waktu semangatmu untuk segera menunaikan amal-amal ketaatan. Gunakan saat hatimu fokus untuk menunaikan amal ketaatan. Karena di saat kita semangat, di saat hati kita fokus melakukan satu amal ketaatan, satu amal ibadah, maka kita akan merasakan kelezatan dalam menjalankan amal ketaatan tersebut. Ini yang dinamakan dengan seorang itu merasakan halawatul iman, manisnya iman. Ketika seorang itu lezat, yaitu senang, jiwanya lapang dalam menjalankan amal ketaatan. Kenapa? tidak merasa ada keberatan dalam menjalankan amal ketaatan. Dia bersederhana, yang mudah dia lakukan itu dilakukan, yang paling wajib segera dikerjakan, kemudian yang wajib berikutnya diambil yang paling afdal dulu untuk diamalkan, kemudian yang afdal berikutnya. Karena kalau kita menjangkau seluruh amalan dalam agama ini, gak bakal sanggup. Rasulullah menyatakan, qoribu, sudah kerjakan yang apa yang dekat-dekat, yang bisa kamu jangkau, yang mampu kamu lakukan itu. Kerjakan. Yang ketika kamu lakukan, kamu semangat, kamu fokus, kamu ada keseriusan, sehingga kita enjoy dalam mengamalkan amal tersebut, hati kita senang mengamalkan amal tersebut, itu justru yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kita tidak mudah jemu, maka dengan itu kita akan sampai pada tujuan kita. Di penghujung hadis ini Rasulullah menyatakan, wagdu waruhu wasayun minad duljah, berangkatlah pagi hari, sore hari, atau mungkin ambil sebagian waktu malam. Al-qasda tablughu, namun kamu bersederhana, kamu akan sampai. Sebagaimana seorang musafir yang cerdik, yang cerdas, maka dia akan memilih untuk berangkat safar itu, berangkat pergian itu di awal siang atau di akhir malam, untuk menghindari teriknya cahaya matahari, sehingga dia bisa merasakan rohah, kenyamanan dalam safarnya, sehingga dia akan sampai ke tujuan dengan tanpa terlalu payah, tanpa terlalu capek. Itu seorang musafir yang cerdik, bukan yang terburu-buru. Berangkat sekarang, waktu siang pun berangkat, ngoyo dia. Akhirnya kan panas, capek di tengah perjalanan, lelah dia di tengah perjalanan, sampai ke tujuan sudah KO dia, sudah terlalu payah dia, sakit. Bukan itu yang diinginkan, bukan itu. Tapi ambil sikap pertengahan, yang sedang-sedang saja dalam segala urusan, namun menghindari tafrid tadi, meremehkan, juga menghindari ifrat, berlebihan. Kita akan sampai pada tujuan yang kita inginkan, mendapatkan keridhaan dari Rabb kita. Ini diantaranya yang akan mendatangkan keridhaan Rabb kita, kalau kita bisa mengerjakan satu amal ibadah itu secara kontinu, artinya stabil, gak mudah putus, meskipun apa grafiknya itu tidak naik terus gitu, apa stabil terus tapi kontinu, grafiknya naik putus, terus gak ada aktivitas, naik lagi langsung melonjak, putus lagi, del. Bukan itu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang itu kalau suka memberat-beratkan diri, menempuh cara yang ekstrim, biasanya akan menjadikan seorang itu mudah jemu, mudah bosan, yang akhirnya dia akan terputus. Maka agama ini adalah agama yang mudah, kata Rasulullah. Dengan agama yang mudah ini Allah utus kekasihnya, Nabi yang dipilih sebagai manusia terbaik di antara hamba-hambanya, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan agama ini umat beliau beribadah kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan agama yang mudah ini. Dan memang Allah menginginkan kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dari kalian itu kemudahan, tidak menginginkan kesulitan dari kalian. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk taharah, wudu, untuk mandi, tayamum, ketika sakit atau ketika enggak ada air, maka Allah nyatakan dalam ayatnya, ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah enggak menginginkan untuk menjadikan beban atau kesusahan atas kalian. Bahkan ketika Allah menyatakan wajahidu fillahi haqqa jihadihi, berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Berjuanglah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Huwajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid-dini min harj. Di penghujung ayat Allah menyatakan Dia yang telah memilih kalian, dan Allah tidak menjadikan atas kalian dalam urusan agama ini adanya keberatan, kesusahan. Karena agama ini mudah. Maka kalau seseorang itu mencoba untuk merenungi segala aktivitas ibadah harian yang menjadi rutinitas dia, yang telah diwajibkan oleh Allah, dengan pandangan yang benar-benar objektif, bukan pandangan yang subjektif, pandangan yang positif. Misalnya sholat fardu lima waktu, dia akan dapati sholat fardu lima waktu itu mudah untuk ditunaikan, karena waktunya itu sudah dibagi-bagi oleh Allah pada saat-saat yang pas orang untuk mengerjakannya. Coba misalnya sholat duhur itu difardukan jam 10 atau jam 9 itu. Mungkin banyak yang enggak ngerjakan itu kan orang pas sibuk-sibuknya kerja. Jadi bagi oleh Allah, direnungi coba. Itu sudah waktu yang tepat. Subuh sudah orang itu sudah apa segar setelah bangun dari tidurnya. Setelah itu aktivitas persiapan untuk aktivitas amaliyah hariannya, bekerja dan aktivitas yang lainnya. Duhur sudah waktu untuk istirahat di saat itu, sholat. Setelah itu datang asar, pas waktunya memang. Kemudian maghrib, isya, dan seterusnya. Terlebih ketika hendak menjalankan sholat itu ada satu amal ibadah yang dituntunkan, yaitu toharoh, supaya fresh juga. Di antara hikmahnya ketika kita ingin menghadap Allah. 6. Suci badan kita. Selain harus suci hati kita. Seorang disyariatkan untuk wudu ketika hendak sholat, kalau dia dalam keadaan sudah batal, berhadas. 6. Selesai wudu ada tuntunan doa yang dianjurkan untuk dia baca. Mengucapkan dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang mudah untuk bertaubat, dan jadikan aku di antara hamba-hambamu yang suka untuk bersuci. Maka ketika hendak mengerjakan ibadah sholat, dia sucikan badannya pertama kali. Disucikan badannya itu pertama kali. Setelah itu baru disucikan hatinya. Kan wudu, ritual wudu itu diantara hikmahnya kan membersihkan tubuh kita. Setelah wudu ada sunnah apa tadi? Membaca dua kalimat syahadah. Agar hati kita itu ketika hendak menghadap Allah sudah bersih. Bersih dari kesyirikan. Setelah itu sholat. Hal yang mudah. Kalau dikerjakan, itu sebenarnya gak ada keberatan. Gak ada keberatan. Bahkan akan menjadikan kehidupan kita itu fresh kan. Gitu. Kalau diterapkan dengan diilmui, dengan kita merasa menikmati melakukan amal itu semuanya. Kalau kita diberi kemudahan oleh Allah. Tapi kalau yang dipersulitkan, bayangkan. Kok bisa ya orang kok sholat lima waktu terus. Kok datang ke masjid kok bisa ya. Loh, bapak ama gak bisa. Kalau saya gak ada waktu. Katanya gak ada waktu. Sering orang ditanya. Kok apa bapak misalnya kok gak mengerjakan sholat lima waktu secara berjamaah. Gak ada waktu mas. Misalnya berdagang bakso. Sibuk dengan baksonya. Berdagang makanan yang lainnya. Warung. Sibuk dengan warungnya. Atau mungkin pedagang yang lainnya. Sibuk dengan aktivitasnya. Atau mungkin pekerja yang lainnya. Sibuk dengan aktivitasnya. Gak ada waktu. Gak ada waktu katanya. 24 jam. Untuk digunakan, disisakan 5 kali untuk menunaikan kewajiban Allah. Gak ada waktu katanya. Gak ada kesempatan. Bukan gak ada waktu. Karena memang belum diberi taufik oleh Allah. Untuk dimudahkan menjalankan syariat agamanya. Maka bersyukurlah kita ketika kita mendapatkan hidayah wa taufik dari Allah. Untuk dimudahkan menjalankan aktivitas. Amal-amal dalam agama kita. Kalau kita renungkan seluruh syariat itu sebenarnya mudah. Zakat misalnya, rukun yang ketiga. Kalau kita perhatikan itu mudah. Zakat mal itu tidak diwajibkan kecuali pada harta yang berkembang. Atau yang dihukumi bisa berkembang. Tidak wajib pada setiap harta kita. Tidak. Bahkan harta yang bisa berkembang, bisa bertambah. Seperti perdagangan misalnya. Atau uang, atau emas. Meskipun uang itu gak bisa berkembang. Tapi kan dihukumi berkembang. Karena bisa digunakan sebagai alat untuk mengembangkan usaha. Adapun apa yang digunakan oleh seseorang di rumahnya atau yang dijadikan alat untuk memudahkan transportasinya, mobil pribadi kita meskipun harganya 5 miliar enggak ada zakatnya. Kalau tidak untuk diperjualbelikan. Kalau kita renungi setiap syariat itu dengan pandangan yang tadi. Objektif. Positif. Semuanya itu mudah. Mudah bagi umat ini. Kesulitan itu akan didapati itu pada pribadi-pribadi masing-masingnya. Loh, Anda kok gak bisa sholat berjamaah? Ya kesulitan karena dibikin sulit sendiri oleh orang tadi. Anda kok gak bisa membayar kewajiban zakat Anda? Ya karena dipersulit sendiri. Syariat kurban. Bagi yang mampu itu. Kewajiban dalam setiap tahunnya bukan seumur hidup sekali. Ketika orang memahami itu sebagai sebuah kewajiban dan dia ada kemampuan, dia kerjakan dengan pikiran tenang mengharapkan pahala di sisi Allah. Diawali dengan keimanan itu adalah sebuah kewajiban. Akan mudah, enggak ada pikiran, oh nanti kalau setiap tahun kurban, hartaku akan semakin berkurang, iman kan dibuat yang lainnya, dibuat yang lainnya. Yang mempersulitkan dirinya sendiri. Karena pikiran-pikiran yang rusak tadi, yang negatif tadi, harta saya akan habis, nanti saya rezeki saya akan berkurang, dan seterusnya. Rasulullah menyatakan dalam sebuah riwayat, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Enggak ada kewajiban untuk bersedekah bagi seorang muslim pada budaknya atau pada kuda tunggangannya. Bahkan pada seluruh perabot rumah tangga kita. Dipan-dipan yang mungkin yang mewah yang kita gunakan. Alat-alat elektronik yang mahal-mahal yang kita miliki itu enggak ada kewajiban sedekahnya. Karena enggak berkembang. Sehingga zakat yang wajib itu kan mudah sekali. Persentasenya pun kecil. Hanya rubel usr, 1/40 atau berapa? 2,5% kan. Sedikit. Mudah, namun bagi yang diberi kemudahan oleh Allah. Haji, mudah. Yang lainnya, coba. Amal ibadah yang lainnya, syariat yang lainnya. Dipandang dengan pandangan yang objektif tadi. Yang positif. Maka semuanya mudah, karena agama ini mudah. Maka kembalinya pada diri kita. Kita ingin menjalankan yang mudah tersebut dengan penuh kelapangan jiwa ataukah tidak. Dengan penuh keikhlasan ataukah tidak. Ada kesungguhan ataukah tidak. Ada semangat ataukah tidak. Itu yang menentukan. Maka perlu kita untuk terus mengkaji bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Agar kita itu mudah dalam menjalankan segala amal ibadah dalam agama kita. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam ini. Bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.